Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد واعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, shalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada sore ini kita akan lanjutkan kajian kitab al-usul ats-tsalatsah. Pada minggu yang lalu kita sudah sampai kepada dalil tentang mempelajari empat hal atau mengetahui empat hal, yaitu pertama adalah ilmu, kedua amal, ketiga dakwah. Dakwahkan apa? Dakwahkan ilmu tentunya. Yang keempat adalah sabar. Sabar dalam apa? Dalam ketiga-tiganya, dalam mencari ilmu, dalam mengamalkan, dalam berdakwah. Ya. Yang menjadi fenomena di mana-mana sekarang bahwa dakwah itu seakan-akan hanya sebuah dagelan. Hanya sebuah tontonan. Karena banyak sekali orang berdakwah tanpa ilmu. Hanya bermodalkan pandai retorika, bermodalkan pandai berkontemplasi, pandai berbicara, kemudian berani berdakwah. Akhirnya yang terjadi apa? Umat yang tadinya tersesat menjadi tambah sesat. Ya. Na'udzubillah kita. Sebuah pertanyaan. Jika antum sudah tahu tentang satu ilmu tapi belum mampu untuk melaksanakannya, boleh tidak mendakwahkannya? Saya ulangi pertanyaannya. Jika antum tahu satu ilmu kemudian belum sempat atau belum mampu untuk melaksanakannya, boleh tidak mendakwahkannya? Boleh tidak dan apa alasannya? Tidak ada yang tahu? Jawabannya mau jawaban para sahabat, Allahu wa Rasulu alam gitu. Ya. Ikhwan rahimati Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi satu syarat mendakwahkan satu ilmu itu bahwasanya kita sudah melaksanakannya. Walaupun itu tentu lebih afdol. Ya, itu yang paling utama. Karena apa? Karena kalau kita tidak mendakwahkannya, apalagi kalau sudah ditanya, maka kita akan terkena ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu man su'ila an 'ilmin fakatamahu. Barang siapa tanya tentang satu ilmu kemudian menutupinya, apa? Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengikatnya dari kiamat dengan tali dari api. Bahkan mudah-mudahan dengan kita mendakwahkan itu menjadi pemicu bagi kita. Agar apa? Agar mau melaksanakannya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan dalam surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Apakah kalian memerintahkan orang kepada satu kebaikan kemudian kalian melupakan diri kalian sendiri? Jadi kita mendakwahkan itu juga sebagai dorongan. Namun hati-hati. Kalau ternyata ketika mendakwahkan satu ilmu yang kita belum melaksanakan dan kita merasa nyaman dengan tidak melaksanakannya, hati-hati. Ya, karena dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya, bahwa di hari akhir nanti yukta birojuli, akan datangkan seorang laki-laki di mana di dasar neraka khususnya terburai, berkeliling, berputar-putar dasar neraka bagaikan keledai yang berputar-putar. Kemudian penduduk neraka itu bertanya, bukankah engkau fulan bin fulan yang dulu di dunia memerintahkan kami untuk berbuat kebaikan dan melarang kami dari keburukan? Ya fima ma'nahu, seperti itu. Maka dia berkata, ya aku fulan bin fulan, aku memerintahkan kebaikan tapi aku sendiri tidak melaksanakannya, dan aku melarang dari keburukan justru aku sendiri melaksanakannya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ikhwan wa akhwat, Allah Subhanahu wa taala, memang paling baik adalah ketika kita berilmu, beramal lalu dakwahkan. Namun tidak semuanya bisa dilaksanakan seperti itu. Contoh, antum tahu bahwasanya an nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaisa minni. Nah, kemudian antum tak mau mendakwahkan hadis itu. Ya, tak mau mendakwahkan hadis ya masyarah syabab man istata'a minkum ba'a falyatazawwaj. Kenapa aku sendiri belum menikah? Tidak seperti itu. Kenapa? Karena kan mungkin belum ba'a, dalam tanda kutip. Mungkin belum berani. Mungkin banyak faktor, ya. Tetap kita dakwahkan. Terakhir kita membahas bahwasanya dalilnya adalah apa? Surat Al-Asr ayat pertama sampai terakhir. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, semuanya manusia berada dalam kerugian. Illa ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang tidak rugi itu adalah pertama orang yang beriman. Iman tidak akan mungkin tanpa ilmu. Karena iman itu adalah buah dari ilmu. Jika ada keyakinan tanpa ilmu, itu adalah khurafat. Itu adalah khayul. Ya. Jika ada keyakinan tanpa ilmu. Contoh, yakin bahwasanya kalau ada seorang perempuan melahirkan kemudian meninggal bahkan jadi kuntilanak. Itu bukan ilmu walaupun diyakini. Bukan iman itu, ya, karena tanpa ilmu. Tapi kalau kemudian yakin bahwasanya Allah adalah Maha Esa, satu-satunya, lam yalid wa lam yulad, maka itu adalah iman karena dengan ilmu. Wa amilus solihat, beramal soleh, itu juga dengan ilmu. Karena tidak akan ada amal soleh tanpa ilmu. Kalau amal soleh tanpa ilmu menjadi amal salah, ya, beda sedikit. Wa tawassaw bil haqq, saling menasihati kepada kebenaran, dan itu adalah dakwah. Wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati pada kesabaran, intinya dalam sabarnya tersebut. Berkenaan dengan ayat tersebut atau dengan surat tersebut, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata, لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة lakafathum. Ya. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan kepada makhluknya, kepada manusia, kecuali surat ini sebagai hujjah, sebagai argumen, maka itu sudah cukup bagi mereka. Apakah maksudnya bahwasanya Al-Quran itu tidak perlu selain ini saja, selain surat Al-Ansur saja? Bukan. Diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa muraduhu rahimahullahu ta'ala anna hadhihi surah kafiyatan lil khalqi fil hathi 'ala tamassuki bidinillahi bil iman. Bahwasanya surat Al-Asr ini cukup bagi manusia sebagai pendorong agar berpegang teguh kepada agama Allah ini dengan penuh keimanan. Untuk para masoleh berdakwah dan bersabar. Bukan artinya bahwasanya surat Al-Asr ini mencukupi dari semua Al-Quran yang berisi tentang akidah, syariah, ya, kisahnya juga, muamalahnya juga, tidak. Tapi hanyalah cukup sebagai hujjah, sebagai argumen dan alasan bagi umat Islam atau bagi manusia untuk berpegang kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak perlu dalil yang lain, ya. Tidak perlu dalil yang lain, tidak perlu dalil yang lain, walaupun dalil yang lain juga saling menguatkan. Kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, siapa Imam Bukhari itu? Ada yang tidak kenal? Wah, tidak mungkin. Walaupun mungkin nama aslinya, siapa nama aslinya? Nama aslinya sama dengan nama Syafi'i. Sama tidak namanya? Sama tidak? Sama-sama Muhammad, ya. Cuman beda binnya. Ya, kalau Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris. Kalau itu Muhammad bin Ismail. Ya, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Orang mana beliau? Bukhara. Bukhara itu daerah dari antara Uzbek dengan Tajikistan, daerah situ, ya. Jadi namanya masih satu darah dengan orang-orang Rusia. Subhanallah, coba antum perhatikan. Ahli-ahli hadis rata-rata orang Eropa, orang Asia Timur, orang Asia Tengah. Imam Muslim, Naisabur, Siti-Siti juga. Abu Dawud, Al-Hakim, kecuali Imam Ahmad yang Arabi. Ya, kecuali Imam Ahmad yang Arabi. Hampir semua orang dari situ. Itu menunjukkan apa? Apakah menunjukkan orang Arab kurang kuat hafalannya? Bukan. Menunjukkan bahwasanya Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Siapapun bisa mempelajarinya. Siapapun bisa menekuninya asal mau sesuai dengan janji Allah, inna akramakum 'indallahi atqakum. Tidak la fadla lil arabi 'alal ajami. Tidak ada keutamaan orang Arab di atas orang ajam, yaitu kita orang Arab, kecuali dengan takwaan. Ya. Yang ahli bahasa Arab pertama kali buat kamus Al-Khalil bin Ahmad orang Arab bukan? Bukan. Ya, banyak ahli nahwu yang bukan orang Arab. Itu subhanallah. Ya. Baik, Imam Bukhari berkata apa? Babul ilmi qabla al-qawli wal-amali. Bab tentang ilmu sebelum berbicara dan beramal. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dhanbik. Ketahuilah, berilmulah bahwasanya tidak ada ilah selain Allah, maka mintalah ampun terhadap dosamu. Fabada'a bil ilmi qabla al qawli wal amali. Maka beliau memulai dengan ilmu sebelum berkata dan beramal. Di sini Imam Al-Bukhari secara tegas, ya, dalam kitabnya sudah menunjukkan bahwasanya kewajiban untuk berilmu sebelum berbicara dan berbuat. Adapun kita, berapa banyak pembicaraan kita tanpa ilmu? Isinya apa? Gedabrus semua, kalau kata orang Jawa, ya? Atau omdo isinya. Walaupun mungkin itu dimaafkan selama tidak berdusta, ya, selama tidak berdusta. Tapi kalau amal tanpa ilmu itu bahaya, apalagi kemudian dianggap sebagai satu ibadah. Contohnya, pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika tiga orang bertanya tentang Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha, mereka berkata, bagaimana dengan kami kalau selalu seperti itu? Maka satu mengatakan, aku akan berpuasa tidak akan pernah berbuka, aku akan selalu salat malam dan tidak akan pernah tidur. Kemudian satu lagi, aku tidak akan menikah. Itu amal tanpa ilmu kan? Maka dipanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak seperti itu. Rasulullah itu orang yang paling takut kepada Allah, paling bertakwa kepada Allah. Tapi kadang-kadang puasa, kadang-kadang berbuka. Bangun malam iya, tidur juga iya, dan juga menikahi perempuan dan tidak sedikit. Ya. Karena apa? Karena memang bagi laki-laki cinta perempuan itu adalah satu fitrah. Fitrah bukan? Kalau ada yang mengatakan aku tak suka perempuan, itu perlu diruqyah itu. Atau bawa ke psikolog. Berarti tidak normal. Ya. Normal itu. Zuyina linnasi hubbu syahwat minan abadu pertamanya? Minan nisa langsung dihiasi bagi manusia hubbu syahwat, cinta pada syahwat pertamanya kepada perempuan. Coba kita lihat, banyak orang mencari laki-laki ya, mencari harta banyak-banyak biar apa? Biar perempuan tertarik kepadanya. Bukan harta itu sendiri tujuannya. Ya. Jadi kita kembalikan bahwa dalilnya adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebelum kita mengucapkan la ilaha illallah, kita harus ada ilmunya. Dan bagi kita yang memang sudah muslim sejak lahir, ya, muslim sejak lahir, kapan syahadatnya? Kapan syahadatnya? Lah, katanya kalau jadi muslim harus mengucapkan kalimat syahadat. Lah, kapan syahadatnya? Wah, ini aja bingung. Kalau bingung seperti ini, nanti bisa-bisa dicuci otaknya, digiring kepada aliran-aliran tidak jelas. Wah, harus syahadat, harus apa? Harus ada saksi. Saksinya mana? Jamaah kami ada saksinya. Oh, ada, sudah jelas. Akan terkait, ya. Kita tidak perlu syahadat. Kenapa? Dalilnya mana? Dalilnya bahwasanya Allah, Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu halal fitrah. Semua bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini adalah Islam. Ya. Karena kemudian orang tuanya Kristen, dibaptis jadi Kristen. Karena orang tuanya Yahudi, dibaptis jadi Yahudi. Karena orang tuanya Hindu, dijadikan Hindu. Tapi kalau sepertinya, contohnya, antum ya punya tetangga orang kafir melahirkan, kemudian meninggal semuanya, anaknya perlu diislamkan tidak? Kalau sepertinya masih belum balik perlu diislamkan tidak? Tidak perlu. Antum didik secara Islam sudah muslim dengan sendirinya, apalagi masih bayi diambil adopsi, ya, tidak perlu diislamkan lagi. Seperti itu. Ya. Namun bagi yang sudah mengenal la ilaha illallah, baik dari kecil ataupun dari besar, harus tahu apa arti la ilaha illallah, muktadanya apa, tuntutannya apa, konsekuensinya mengucapkan la ilaha illallah itu kenapa atau bagaimana. Kenapa orang-orang kafir Quraisy mereka mengakui Allah sebagai Rabb, sebagai pencipta, pemilik, pemelihara, tapi untuk mengucapkan la ilaha illallah itu mereka tidak mau, embung, ya, meni susah pokoknya mah, ya, tidak mau. Tapi kalau coba kalau syahadatnya la robba illallah, oh semuanya langsung masuk Islam. Tapi intinya adalah la ilaha illallah, maka nanti kita pelajari lagi, ya. Yang sudah belajar ulangi lagi, yang sudah ulangi lagi dan ajarkan. Jangan sampai lupa. Kemudian selanjutnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab At-Tamimi mengatakan, "I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhil masail wal 'amalu bihinna." Ketahuilah semoga Allah merahmati engkau, merahmati kita semuanya, bahwasanya setiap muslim dan muslimah wajib mempelajari tiga masalah ini kemudian mengamalkannya. Kemudian terangkat oleh Syekh Saleh Al-Syekh bahwasanya mempelajari tiga hal ini dan empat masalah yang sebelumnya, ya, bukan hanya tinggal saja, bukan yang empat ditinggalkan, tidak, tapi empat tadi itu adalah pembuka menuju yang tiga ini yang disebut dengan al-usul al-thalatha, tiga landasan dasar. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Muhammad, annallaha khalaqana wa razaqana, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dan memberikan kita rezeki. Walam yatrukna hamla, dan tidak meninggalkan kita sia-sia. Bal arsala ilaina rasulan, tapi Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah, barang siapa yang taat kepadanya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti akan masuk surga. Saya katakan mungkin, bukan mungkin tapi pasti. Ya. Suatu pastian. Wa man 'asahu dakhalan nar, barang siapa yang bermaksiat, barang siapa yang menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti akan masuk neraka. Dalilnya apa? Dalam surat Al-Muzammil ayat ke-15 ayat ke-16. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Fa'asa fir'auna rasula fa akhadnahu akhdaw wabila. Sungguh kami telah mengutus kepada engkau wahai manusia rasulah, seorang rasul, syahidan alaikum, tugasnya adalah apa? Menjadi saksi atas kalian. Saksi di mana? Saksi di hari akhirat nanti. Ya, jangan sampai nanti kemudian ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu kafir? Kan nanti manusia kan suka berkelit, ya. Suka ngeles seperti bajai. Kenapa kamu ingkar? Tidak ada yang memberikan kami peringatan, tidak mendahului kami, langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan langsung menjadi saksi, kami sudah memberikan peringatan. Kami sudah mendakwahi, maka uzurnya ditolak. Kama arsalna ila fir'aun rasula, sebagaimana kami sudah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Ya. Siapa? Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam. Tapi kenapa sebutnya satu di sini? Karena yang intinya adalah Nabi Musa. Ya, Harun adalah waziron min ahli, sebagai pembantunya saja. Tidak mendapatkan risalah secara khusus kepada Nabi Harun. Ya, yang risalahnya adalah pada Nabi Musa alaihissalam. Fa'asa Fir'aun rasulah, maka Fir'aun itu kemudian bermaksiat, menyelisihi Rasul kami yaitu Musa alaihissalam. Fa'akhadnahu akhdaw wabila, maka kami kemudian menyiksanya dengan siksaan yang sangat pedih, yang sangat keras. Ya, di dunia saja sudah siksaan yang pedih. Apa sih dunianya? Tenggelam itu yang terakhir. Kata, belalang, air darah. Ya, itu diantaranya. Tenggelamkan terakhir. paceklik juga. Tapi subhanallah, betapa bandelnya Fir'aun, ya, terus janji-janji palsu, berkata kepada Nabi Musa, "Hai Musa, kalau sepertinya engkau angkat ini, aku akan beriman kepada Allah." Nabi Musa berdoa, "Ya Allah, angkat." Diangkat azab tersebut. Kufur lagi, azab lagi, sampai terakhir. Kemudian apa? Ini tidak akan selesai, kata Fir'aun, kecuali Musa dan pengikutnya dibantai habis. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Musa untuk lari ke Palestina. Ya, ini subhanallah ya, betapa kerasnya hati manusia. Sehingga ketika diberikan tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala tetap ingkar. Makanya jangan heran kalau ada pendukung dari apa? Dari seorang pemimpin kafir, walaupun sudah diperlihatkan ini loh, gitu ya. Kesalahan-kesalahan fatal dia, tetap saja mendukung. Ya, kenapa? Ini bukti dari manusia, sedangkan Nabi Musa mau bukti dari Allah subhanahu wa ta'ala, tetap ingkar. Maka jangan heran. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Engkau peringatkan mereka atau tidak peringatan mereka, mereka tidak akan beriman. Ya. Oleh karena itu, ikhwan wal akhwat rahimati Allah subhanahu wa ta'ala, apakah dalam penciptaan manusia itu, ketika Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala mengatakan annallaha razaqana, ketika Allah menciptakan kita, itu ada dalilnya tidak? Ada. Baik dalil sam'i atau dalil naqli dan ataupun dalil aqli. Dalil sam'inya atau dalil naqlinya dalam surat Al-An'am contohnya ayat kedua, Allah firman, "Huwallazi khalaqakum min tin tsumma qada ajala." Dialah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah menciptakan kalian dari tin. Apa itu tin? Tanah liat. Tsumma qada ajala, kemudian menetapkan ajalnya. Jadi kita ini semua sedang berjalan menuju ajal kita. Makanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala pernah berkata, "Innama anta ayyam, fa idza dhahaba ayyamun yawmun dhahaba ba'duka." Engkau ini, kita ini semua hanyalah kumpulan hari-hari. Jika satu hari sudah berlalu, maka sebagian dari kita sudah hilang. Makanya sungguh tertipu orang-orang yang suka merayakan hari ulang tahun. Sudah jelas umurnya berkurang, bahagia. Antum contohnya ya, punya tabungan 500 juta contohnya ya. Kemudian berkurang jadi 100 juta. Ada teman mengatakan selamat ya, berkurang 1 juta, marah tidak? Marah atau bahagia? Paling tidak kan gondok. Nah, demikian juga. Ya. Maka umur ketika bertambah bukannya disyukuri, tapi justru kita bersedih. Kenapa? Zahaba ba'duk, sudah habis, pergi sebagian diri kita. Ya, tidak ada perlu dirayakan. Justru harus kita muhasabah, introspeksi diri. Kemudian dari yang lain dalam dari akli, dari naqlinya adalah dalam surat Al-A'raf ayat ke-11. Allah firman, "Walaqad khalaqnakum tsumma shawwarnakum." Dan kami sungguh telah menciptakan kalian dan membentuk kalian. Ya. Bentuk ini kita yang ciptakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada orang yang berusaha untuk merubah bentuk dirinya, itulah dosa besar. Kenapa? Karena merusak atau mengganti ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan, bagaimana dengan orang yang dilahirkan, contohnya maaf, bibir sumbing? Bolehkah dioperasi? Apakah itu merubah ciptaan Allah atau tidak? Karena Allah yang menciptakan kan bibir sumbing. Ada yang memangnya mau diciptakan dengan sumbing? Tidak ada, ya. Kemudian dioperasi biar kelihatan normal. Kira-kira itu merubah ciptaan Allah tidak? Tidak. Alasannya? Nah, ya, karena itu bukan bukan merubah ciptaan Allah, tapi mengembalikan kepada normalnya manusia. Sama dengan begini, alis kan tidak boleh dicabut, tidak boleh dicukur, ya kan? Cukur kemudian kasih. Yang biasanya kalau gitu perempuan ya, laki-laki jarang atau tidak pernah malah ya, laki-laki seperti itu. Ah, pernah lihat? Ada ya, bukan laki-laki tapi lekong, ya. Lalu bagaimana dengan yang alisnya menyatu begini? Pernah lihat tidak? Boleh tidak di sini dihilangkan? Allah mengatakan boleh. Kenapa? Karena asli alis manusia adalah tidak bersatu. Tidak pun tidak masalah. Tapi kalau mau dihilangkan silakan saja. Ya, sama dengan kalau perempuan tubuh jenggot, jangan dibiarkan. Apalagi ditambah dengan Firdaus oil. Ya, tapi hilangkan. Ya, wallahu a'lam. Kemudian dalil aklinya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Dalil aklinya mana? Secara rasional bahwa Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita dalam surah At-Tur ayat 35. Allah bertanya, "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun?" Apakah mereka diciptakan tanpa ada sesuatu ataukah mereka yang menciptakan? Ternyata tidak dua-duanya ya. Kita tidak diciptakan tanpa sesuatu, juga kita tidak menciptakan. Tapi kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari tanah. Ya. Makanya kalau ada pertanyaan dulu ada pertanyaan filsafat. Mana lebih dulu, ayam atau telur? Ayam. Ayam dari mana? Dari telur. Telur dari mana? Dari ayam. Dari mana duluan? Jawabannya mudah sebenarnya bagi orang beriman. Yang duluan ayam. Ayam dari mana? Dari telur. Terus telur dari mana? Dari ayam. Jadi mana duluan? Ya, ayam. Kenapa? Karena ayam ciptakan Allah. Allah tidak mungkin ciptakan telur duluan. Kenapa? Kalau Allah ciptakan telur duluan, siapa yang mengerami? Siapa? Apa yang mengerami? Maaf, ya bukan siapa. Ya apa yang mengerami? Jadi Allah menciptakan dulu. Seperti apa Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, kemudian menciptakan Hawa, ya, baru ada bayi. Tidak ciptakan bayi dulu, karena ciptakan bayi dulu siapa yang akan mengurus? Walaupun Allah mah sanggup, ya, Allah sanggup, Maha sanggup untuk itu, Maha kuasa. Tapi Allah ingin mengajarkan kepada manusia bahwasanya ada sebab dan akibat di dunia ini. Ya. Jadi secara akal saja. Kalau secara akal, kalau ada yang mengatakan bahwasanya kampus ITB itu kemarin belum ada, tiba-tiba aja bluk gitu jadi, ngotot lagi, kira-kira orang akan percaya atau menganggap gila? Pasti menganggap gila. Dan lebih gila lagi yang mengatakan bahwasanya alam semesta ini terjadi dengan sendirinya. Kenapa? Kampus ITB saja yang begitu tidak mungkin terjadi sendiri, apalagi alam semesta. Antum kalau lewat ke Astana Anyar, tahu Astana Anyar, ya? Atau jangan Astana Anyar lah, lewat Taman Sari malam-malam gitu kan, tiba-tiba ada motor lewat tanpa ada pengendaranya. Kira-kira apa perasaan? Antara mau mengeluarkan HP, ya, mau di syuting, dengan antara mau pingsan, ya? Kenapa? Tidak masuk akal. Motor berjalan gak sendirinya tanpa ada pengendara. Maka tidak mungkin juga alam semesta berputar dengan teratur, tidak bertabrakan tanpa ada yang mengaturnya. Simpel. Ya, secara akal simpel seperti itu. Kenapa mereka tidak percaya dengan ini, tapi percaya dengan yang lebih rumit? Ya. Wah, ini teorinya begini, begini, begini, begini. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya, pasti yang Maha Kuasa. Dan yang namanya Maha Kuasa itu pasti hanya apa? Satu. Tak mungkin dua. Kalau dalam satu negara ada dua presiden, apa yang terjadi? Perang. Ya. Perang. Kalau tidak, pecah negaranya. Demikian juga kalau ada dua pencipta dalam satu alam semesta, maka pasti akan saling mengalahkan, dan yang kalah tidak jadi pencipta lagi. Seperti itu. Simple ya kalau kita bermain akalnya. Kemudian Allah yang memberikan kita rezeki. Dalam Alkitab contohnya dalam surat Saba ayat ke-24 Allah berfirman, "Qul may yarzuqukum minas samawati wal ard? Qulillah." Katakan, siapa yang memberikan kalian rezeki di langit dan di bumi? Katakan, Allah. Ya. Adapun dari sunnah, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat untuk menghembuskan ruh ke dalam janin, maka ditulis tentang empat hal. Di antaranya adalah tentang rezekinya. Kemudian secara akal, ya, secara rasional, bisakah atau mungkinkah manusia mendapatkan dan alam semesta ini mendapatkan rezeki dengan sendirinya? Ya. Buktinya sampai sekarang bahwasanya ikan paus makannya apa? Manusia. Ikan lagi. Plankton. Plankton sebesar apa sih plankton? Ya. Itu tak kasat mata plankton tuh ya. Susah untuk dilihat. Loh, paus sebesar itu makannya plankton. Berapa juta plankton yang dimakan sehari? Siapa yang menciptakan plankton itu? Apa mungkin terjadi sendirinya? Tidak, secara akal tidak mungkin. Pasti ada yang menciptakan. Ya. Contoh lagi, kalau ada air tergenang, lama tergenang, tiba-tiba ada ikan. Siapa yang menanamkan ikan di situ? Ya. Itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita. Dan kita jangan takut. Rezeki itu kan habis, akan ditertukar, tidak akan pernah. Ya. Rezeki kita habis kalau apa? Ajalnya habis. Kita hanya diperintahkan untuk mencari rezeki. Makanya antum semuanya ini apa namanya? Nyerempet sedikit dengan pembahasan hari Kamis. Ya, antum semuanya jangan takut menikah karena takut tidak bisa memberikan rezeki. Jangan. Ya. Antum laki-laki, istri antum mau rezeki sendiri cuma lewat antum nantinya. Ya. Bahkan mungkin rezeki di bawah istri lebih banyak daripada rezeki antum. Jangan takut. Setelah ini untuk nelpon orang tua. Kita lanjutkan. Qauluhu wa dalil qul ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan. Itu sudah tadi ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul. Apa tujuannya rasul? Tugasnya rasul itu apa? Cuma dua tugasnya sebenarnya ya. Tugas intinya yaitu apa? Bashiron wa nadhira, memberi kabar gembira dan memberikan peringatan. Beri kabar gembira dengan apa? Dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Memberikan peringatan dari apa? Dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya sungguh kebingungan orang yang beribadah, yang menyembah Allah Subhanahu wa taala karena tidak mengharap surga dan juga tidak takut neraka. Itu orang yang bingung. Jadi untuk apa coba? Aku menyembahmu wahai Tuhanku bukan karena aku meminta surga-Mu, juga bukan karena aku takut neraka-Mu. Loh, ini orang bingung. Ya. Sama dengan seperti begini. mahasiswa ITB, belajar bukan ingin lulus dan juga bukan takut kena DO. Atau sebut apa coba belajar? Bingung kan? Sedangkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk meminta surga. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Idza sa'altumul jannata fas'alu firdaus." Jika kalian meminta surga, mintalah firdaus. Surga yang terbaik sekalian. Ya, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, ya Allah, aku minta kepada Engkau keridhaan-Mu dan surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja minta surga. Kita tidak minta surga, kira-kira sombong tidak? Banget sombongnya itu. Ya. Kita minta surga. Masalah layak dan tidak itu biar Allah yang menentukan. Ya. Cuman kita jangan bangga, jangan punya catatan. Catatan amalan harian, hari ini sudah tahajud, sudah ini tak perlulah seperti itu ya. Kalau perlu dengan catatan amal, catatan dosa. Ya. Kenapa? Kalau catatan amal nanti kita bangga ternyata ya kita tahajud, habis tahajud ngejek orang yang tidak tahajud, tadi kamu enggak tahajud. Sare kebluk segemundingnya. Ya. Akhirnya tahajudnya hilang atau tahajud ya khusyuk tahajudnya. Di kelas tiba-tiba kunaha? Tunduk euy tadi tahajud. Habis langsung, hangus tahajudnya, ya, percuma. Sama itu dengan tahajud tengah jalan itu, ya. Iya, tahajud tengah jalan biar orang-orang lihat semua, sama dengan itu, ya, nggak ada gunanya. Jadi, ikhwan akan mata Allah Subhanahu wa Taala, itulah tugas para Rasul dan tugas kita semua, yaitu apa? Memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Jangan satu-satu saja. Jangan ada orang ya dai itu kerjaannya beri kabar gembira terus. Pokoknya mah tentang surga gitunya. Akhirnya apa? Akhirnya ditulul amal, tulul amal, panjang angan-angan. Saya kalau misalkan ini amal saya sekian. Kalau saya masakan ini, emas saya sekian. Kalau saya masakan ini, emas saya sekian. Gak taunya dosanya dilakukan lebih besar. Tapi juga jangan kita menjadi dai tukang nakut-nakuti. Kerjaan, awas neraka, awas neraka, awas neraka. Orang lama-lama, bunuh diri we lah. Percuma hidup juga. Seimbang. Khauf, roja. Roja, khauf. Ya. Tapi jangan kemudian, wah kan Ustaz udah ada radio roja, buat radio khauf. Jangan, gak ada hubungannya itu ya. Radio khauf, dia naon radio khaufnya. Ya. Ya, itu roja itu singkatan. Ya. Jadi kita pun demikian. Ya, kita ayo sholat yuk. Kalau sholat insya Allah pahalanya besar. Tapi kalau gak sholat awas. Nah seperti itu. Dan bukan pemaksa. Kita bukan pemaksa, bukan pemfonis, tukang ponis bukan. Ya. Jangan orang tidak mau sholat gitu ya. Teman di kos dia dibangunkan mau sholat. Enggak mau sholat, diseret bangunkan tengah itu. Jangan, biarkan saja. Bukan urusan kita, kecuali kepada keluarga. Yang menjadi tanggung jawab kita, istri, anak, ya. Jadi kalau nanti suatu istri antum nggak mau sholat, bagaimana ini Nabi, hadiah Nabi, petunjuk Nabi, ambil air, cerepkannya kanu mukana, cerep, nggak mau juga, sagayung, ya, langsung, anak. Perintahkan sholat pada umur 7 tahun. 10 tahun gak mau sholat juga? Ciat, enggak sampai ciat ya. Pukul, tapi pukul jangan sampai menyakiti mah mungkin ya, tapi jangan sampai apa? Jangan sampai melukai ya. Dipukulnya aku bedau, jangan ya. Atau pakai jurus ya. Entah pakai tifan, pakai Wing Chun, jangan. Jangan jadi tempat sparring anak ya. Itu kalau memang tanggung jawab kita. Tapi kalau sepertinya mau tanggung jawab kita, ya kita ajak saja, ajak, berikan peringatan, berikan kabar gembira, terus gitu saja. Mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Muhammad rahimahullah taala berkata, "Annallaha la yarda ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, atau bahasnya Allah Subhanahu wa taala, tidak ridha, tidak rela disekutukan dengan sesuatu, disekutukan dengan siapapun dalam beribadah kepadanya. Baik itu malaikat yang terdekat, siapa itu malaikat terdekat? Jibril alaihissalam. Tidak juga nabi yang diutus, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwasanya kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya hanya untuk Allah. Jangan kemudian lewat-lewat gitu ya. Allah tidak punya ajudan. Ya. Tidak perlu pakai PDKT. Tidak perlu pakai perantara. Ya. Antum kalau mau ketemu presiden ya mungkin lewat protokoler. Sama Allah tidak. Karena Allah berfirman apa? Ud'uni astajib lakum. Ya. Berdoa kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Tidak mengatakan berdoa lewat si A, si B, si C, si D. Makanya kalau orang-orang yang berdoa kemudian sambil kirim-kirim sana, kirim sini, ya, kirim Fatihah ke A, kirim Fatihah ke B, ke C. Nah, naonan eta? Ya, untuk apa itu? Ada berdoa adalah apa? Kita memuji-muji Allah Subhanahu wa taala dan memanggil-manggil dengan asma husnanya. Kemudian setelah itu bersolawat, setelah itu baru berdoa. Dan yang paling utama, doa yang paling didahulukan adalah apa? Memohon ampun kepada Allah SWT. Kenapa? Berapa banyak doa tidak dikabulkan? Karena dosa-dosa kita. Ya, makanya minta ampun dulu, istighfar dulu kepada Allah SWT. Tapi tidak perlu juga begini. Marilah kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Tidak perlu juga begitu ya. Istighfar sendiri-sendiri saja. Karena, kenapa? Karena kita paling tahu dosa kita apa. Ya. Dalilnya dalam surat Al-Jin ayat ke-18. Allah firman, "Wa anna masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Dan sungguhnya masjid-masjid itu adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah engkau berdoa kepada Allah dengan siap dengan menyebutkan dengan siapapun. Di sini ada pertanyaan. Bahwasanya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab Ats-Tsamimi rahimahullah taala mengatakan bahwasanya Allah tidak ridha orang beribadah dengan menyekutukannya. Tapi kok dalilnya bukan dalil ibadah? Dalilnya dalil berdoa. Jangan berdoa kepada Allah dengan sesuatu. Apa hubungannya antara ibadah dengan doa? Apakah doa itu ibadah? Doa ibadah bukan? Doa itu adalah ibadah. Dalam sebuah hadis disebutkan, doa huwa ibadah. Kalau doa mukhul ibadah atau otaknya intinya ibadah, itu hadisnya dhaif. Tapi yang hadisnya hasan adalah doa huwa ibadah. Doa itu adalah ibadah. Antum sholat setiap hari 5 kali yang wajibnya. Apa artinya sholat? As-sholat fil lughati ad-du'a. Sholat itu arti secara bahasa adalah doa. Makanya kalau sepertinya antum pergi ke Mesir, ya, di Mesir kan banyak orang Kristen. Tanya, Rufin, paham nggak Rufin? Ya, kalau bahasa kitanya ila aina anta, sana Rufin. Nah, musolli kata dia, saya mau sholat kata dia. Hah, kita heran, saya pertama kali heran. Hah, sholat kata dia. Wen, kanisa kata dia. Kita mau sholat di mana? Di gereja. Pikir-pikir, apakah orang Kristen Mesir itu seperti kita sholat tapi sujud, tapi tidak juga, sama aja nyanyi-nyanyi. Ya. Ternyata apa? Ternyata mereka memakai sholat itu arti lughawi, arti bahasa, bukan arti syar'i. Itu apa? Berdoa. Ya. Dan kalau kita lihat, kenapa sholat apa namanya, rukun Islam yang kedua itu dinamakan sholat? Karena lihat, mulai dari takbiratul ihram sampai kepada salam, itu isinya doa semua. Betul tidak? Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini, itu doa tuh. Kemudian masuk pada a'udzu billahi minasyaitonir rajim, doa juga. Al-Fatihah ada doanya. Kemudian baca surat, doa bukan? Itu ayat Al-Qur'an, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa, syifa, penyembuh. Berarti kita berdoa dengan Al-Qur'an. Karena doa itu terbagi menjadi dua. Doa terbagi menjadi dua. Yang pertama, pertama doa ul mas'alah. Doa permintaan. Doa permintaan. Contohnya apa? Contohnya ketika Fadli berdoa, Allahumma zawijni arba'an. Oh, diaminkan banyak ya. Ya Allah, nikahkan aku dengan empat, katanya. Itu doa masalah. Ya. Atau ketika salah seorang akhwat di atas berdoa, ya Allah, berikanlah aku seorang yang soleh, ya Allah. Tidak apa-apa ganteng, ya Allah, yang penting soleh. Ya. Itu doa masalah. Doa permintaan. Yang kedua adalah doa ibadah. Doa yang tanpa permintaan, doa ibadah saja. Contohnya apa? Kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu doa. Ya. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Ya. Pertanyaan. Mana yang lebih utama? Doa ibadah atau doa permintaan? Doa ibadah atau doa permintaan? Para ulama beribadah pendapat di sini. Ada yang mengatakan bahwa doa ibadah lebih utama. Kenapa? Karena kita hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang rajih, pendapat yang kuat adalah doa masalah, doa permintaan itu lebih utama dibandingkan doa yang ibadah. Kenapa? Karena pada saat yang sama kita melaksanakan dua hal. Pertama, mengingat Allah. Yang kedua, kita meminta kepada Allah. Meminta kepada Allah itu ibadah loh. Ya. Meminta kepada Allah itu ibadah. Tapi kenapa kita pelit untuk berdoa? Padahal Allah tidak pelit untuk memberi. Kita lebih suka minta kepada manusia. Hari minta ke manusia. Ini seringnya. Selalu minta kepada manusia. Tapi kepada Allah, jarang-jarang. Padahal siapa yang maha kaya? Siapa yang maha kaya? Manusia diminta sekali, dua kali, ketiga kalinya sudah jemedut. Ya sudah, muka, masam mukanya. Ya. Minta pertama, minta 10.000, senyum masih ngasihnya. Kedua, senyumnya sudah mulai agak datar. Ketiga, sudah mulai ke bawah. Keempat, minta wae. Ya. Minta terus. Itu kalau manusia. Allah sebaliknya. Semakin kita meminta, semakin senang. Kenapa? Karena semakin tahu hambanya butuh kepadanya. Tapi Allah tidak butuh kepada kita. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sangat suka kepada hambanya yang berdoa sambil merintih, menangis, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ngadunya di jalan. Bukan ngadunya di medsos. Ya Allah, sakit hatiku. Nulis itu apa di FB. Betapa peningnya, pusingnya, ya Allah. Seakan-akan Allah punya akun FB. Cing, berdoa mah itu jangan di FB atuh. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Di FB, di medsos boleh minta didoakan, tapi bukan berdoa. Pertama, tidak tepat sasaran. Kedua, bisa jadi riya. Takut jadi riya nantinya. Ya. Dan berdoa sebaik-baiknya adalah apa? Tadarru'an. Secara tunduk, wa khufyah, pelan-pelan. Makanya kalau ada doa yang sambil teriak-teriak, ya Allah, nangis bersama. Bisa enggak kalau doa sendiri nangis? Kalau doa berjamaah nangis wajar, mungkin apa? Terpengaruh suasana. Ya. Karena yang bawakan doanya dengan pandai. Ya. Pandai mengaduk-aduk emosi. Ya Allah, kami berdoa. Oh, teruk-aduk. Yang tadinya tidak mau nangis jadi nangis. Yang sebelahnya tadinya tidak mau nangis karena lihat sebelahnya nangis, nangis oge jadinya. Habis tisu satu box. Ya. Tapi coba kau sendiri. Bisa enggak kita ingat dosa kepada Allah sambil menangis? Ya. Dikhawatirkan dosa doa yang seperti itu yang bersama, apalagi di syuting menangis bersama, khawatirnya termasuk falatarum Allahi ahada. Kenapa? Karena menangisnya bukan apa berdoanya, apalagi ya, apalagi kemudian yang diucapkan itu tidak paham. Oh, apalagi ya kalau sepertinya kalau di kampung-kampung dulu saya, amin, amin. Saya sendiri yang belajar bahasa Arab sejak tahun 89 nggak paham. Apa tuh amin, amin, amin itu. Cikam mana sih amin katanya? Panggil-panggil datang-datang. Jadi ikhwan akhwat yang Allah SWT, karena doa itu adalah yang paling tinggi dalam ibadah, maka di sini jadikan contoh. Ya. Saya ada sebuah anekdot tentang masalah doa ini. Jadi ada orang dari Jakarta pergi ke menyewa bus untuk apa? Untuk ziarah makam. Ya, ziarah makam sana sini. Kemudian intinya apa? Ingin berdoa di makam. Ada tidak yang seperti itu? Berdoa di makam banyak, ya, banyak sekali. Sampai suatu saat kan perjanjian bus itu contohnya sejak 4 sudah harus berangkat dari makam ini, ya. Tapi kemudian rombongan ini mengatakan nanti dulu Pak Supir, kami masih berdoa. Kata Pak Supir, oke lah tambah waktu tapi tambah bayaran. Masa untuk ibadah tambah bayaran, kata dia. Akhirnya tidak mau juga, sudah lewat setengah jam, datang lagi supir. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah lewat setengah jam, sebentar lagi. Akhirnya supir itu bertanya. Tapi ini saya tahu itu kisah nyata, ya. Cuman dengan racikan berbeda. Supir itu bertanya, Bapak, ibu, kata dia. Minta apa sih kepada ini yang dikubur? Oh, minta rezeki, minta apa, kata supir itu. Percuma, enggak akan ngasih, kata dia. Dari mana Bapak tahu, kata dia? Saya saja minta sama Bapak Ibu yang masih hidup enggak ngasih, apalagi sama yang mati, katanya. Ya, saya aja minta tambahan apa? Tambahan sewa sama Bapak Ibu yang masih hidup enggak ngasih. Ya sama yang mati mau ngasih, kata dia. Jadi Ivan akan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Secara akal pun tidak masuk akal, ya. Orang yang meninggal itu sudah sibuk dengan apa yang akan dihadapinya, baik itu nikmat kubur ataupun fitnah kubur, ya. Dan kapan mereka mau bertemu Allah? Ya, karena sungguhnya manusia akan bertemu Allah kapan? Di hari kiamat nanti, dan itu pun kalau beriman kepada Allah. Kalau tidak, kita tidak akan bertemu, apalagi melihat wajahnya yang maha mulia, tidak akan pernah. Dan kenikmatan yang paling nikmat di surga adalah apa? Melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Lupa kita dengan nikmat yang lain. Bagaimana itu? Tak akan bisa dibayangkan. Ya, kenapa? Mala ainun ra'at wala udhunun sam'at wala khatara fi qalbi bashar. Tidak pernah terlihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terdetik dalam hati manusia. Dan kalau kata Ustaz Firanda pernah mengatakan, antum silahkan bayangkan tentang nikmatnya surga seperti apapun, pasti salah. Ya? Kenapa? Karena akan lebih dari perkiraan kita. Tidak pernah terlihat mata, terdetik dalam hati kita pun tak pernah. Pernah tidak terbayang makan buah dalam satu pohon, setiap digigit rasanya berbeda. Sulit membayangkannya, sulit. Kemudian makan tak akan pernah kekenyangan, tapi juga tidak pernah lapar, dan tidak pernah buang air, tidak pernah buang angin. Dan subhanallah, ya, dalam sebuah hadis disebutkan, ini kira-kira berbahaya tidak disebutkan? Bahaya, ya? Seorang laki-laki sanggup berhubungan dengan 100 dalam sehari, ya? Tak akan bisa dibayangkan. Saya saja sudah menikah tak bisa bayangkan, apalagi antum semua yang belum menikah, ya? Kita tinggalkan itu. Nanti tidak bisa tidur. Kemudian lanjutkan Syekh Muhammad Ibn Wahab At-Tamimi mengatakan, "Anna man ata'a Rasulah wa wahada Allah la yajuzu lahu mawalata man hada Allah wa rasulahu walau kana aqrab qarib." Aduh, ini berhubungan dengan besok katanya. Bahwa barang siapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertauhid mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak boleh berwali kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun kerabat yang paling dekat. Ya, ini saya ditakutkan bicara politik, padahal ini memang pembahasannya pas di sini. Ya, ini pas pembahasan di sini, dan itu di luar perkiraan saya sendiri. Bahwasanya orang kalau memang mengaku taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka loyalitasnya itu, ya, perwaliannya itu, kesetiaannya itu hanya kepada orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya juga, bukan kepada orang yang memusuhi Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun siapa? Walaupun kerabat paling dekat. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak kenal? Lebih-lebih. Ya. Kan Allah subhanahu wa ta'ala juga dalam surat Luqman mengatakan, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma." Jika kedua orang tua kita memaksa kita untuk menyekutukan aku, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada ilmu, maka jangan taati orang tua, apalagi orang lain kenal pun tidak. Ya, dalilnya apa? Dalam surat Al-Mujadilah atau Mujadalah ayat ke-22, Allah firman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasulah." Kamu tidak akan mendapatkan satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir akan berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun orang itu adalah bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, kaum mereka. Ulaika kataba fi qulubihil iman, mereka yang sudah ditetapkan, dituliskan, dicatatkan dalam hati mereka itu iman. Wa ayyadahum bi ruhim min, ayyadahum bi ruhim min, dan mereka sudah didukung oleh Allah dengan ruh darinya. Jadi ikhwan akhwatin hadza Allah subhanahu wa ta'ala, tidak berwali, tidak loyal kepada non muslim itu bukan urusan politik, itu urusan akidah. Urusannya surga dan neraka, bukan urusannya jadi tidak jadi. Ya. Gubernur tidak gubernur, bukan itu alasannya. Tapi masalahnya adalah surga neraka. Sepertinya sepele ya. Sepele karena apa? Karena umat Islam sudah jauh dari ajaran Islam, sehingga hal seperti itu dianggap sepele, padahal itu masalah yang sangat besar. Makanya antum nanti ketika sudah lulus ya, usahakan jangan bekerja kepada orang asing, orang kafir. Orang asing boleh, tapi jangan kafir. Kalaupun terpaksa bekerja dengan orang asing, maka jangan bekerja dalam posisi yang rendah, tapi posisi yang punya bargaining, yang punya daya tawar. Jangan cuma jadi kacung, suruh-suruh. Kenapa? Karena itu penghinaan. Karena nanti antum harus taat kepada dia. Ya. Ini masalah wala wa barra. Bahkan lebih baik lagi jika antum kemudian membuat lapangan pekerjaan sendiri dan menyelamatkan umat Islam dari perbudakan orang-orang kafir. Sebenarnya kami para dai itu banyak berharap dari antum semuanya yang lulusan-lulusan dari umum ini, wasnya akan memperbaiki umat dari sisi yang lain. Ya, sisi ekonomi, sisi pengetahuan. Karena apa? Karena walaupun bagaimana kita tidak bisa memungkiri bahwasanya orang yang lapar itu susah berpikir jernih. Walaupun banyak juga yang memang bisa berpikir jernih kalau lapar, tapi sebanyak manusia tidak sekarang. Ya. Di sinilah al-wala wal barra. Apa itu wala? Wala itu artinya adalah loyalitas, kesetiaan, kasih sayang, cinta, ya, dan hal-hal yang serupa dengan itu. Ya, loyalitas, kesetiaan, cinta, taat, itu masuk pada wala semua. Kepada siapa? Kepada orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada yang lain. Dan barra, barra itu artinya adalah berlepas diri, ingkar, tidak taat, benci, dan yang semisalnya. Kepada siapa? Kepada yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi antum semuanya, bolehlah antum suka main bola, tapi jangan suka kepada pemain bola kafir. Sampai tempel poster di kamar CR7 contohnya, ya, Messi goal, bangga memakai apa? Memakai jersinya, padahal situ ada salib, ya, ada salibnya. Jangan, kenapa? Ini nanti maksudnya kepada wala wal barra, cinta nantinya, ya. Suka kepada permain bola tidak perlu suka kemudian kepada pemainnya, apalagi yang kafir. Ya. Itu maksudnya kepada wala wala barra. Apalagi sampai kemudian antum lebih hafal biografi non muslim dibandingkan biografi muslim. Contohnya biografi Thomas Alva Edison itu bisa menerangkan dengan hafal, tapi ketika ditanya siapakah Turing bin Ziyad, langsung krik hening suasana, nggak bisa menjawab. Bisa menerangkan siapa itu Madame Mercury, tapi ketika ditanya, ya, siapakah Ummu Salamah, kelu lidahnya. Berarti wala wal barra-nya masih perlu diperbaiki. Ya. Bahkan nanti ketika antum memberikan nama kepada anak-anak antum yang tajumannya 10, 11, 12, 13, 14 dan selanjutnya, Nanti akan terlihat namanya, nama siapa yang dipakai, nama orang-orang tidak jelas atau bagaimana. Ya, saya dulu pernah punya teman, ya, namanya Zulhamid Nixon. Zulhamid apa ada Nixonnya? Ya, kita nama-nama Islami pun banyak, nama sahabat banyak, Khulafaur Rasyidin banyak, ya, sahabat banyak. Kurang juga buka tuh Siar Alam Nubala situ, pilih nama salah satu di situ, baik-baik semua, ya. Tapi jangan kemudian karena merasa Islami kasih nama apa, Malakul Maut. Subhanallah, ya, tidak boleh itu, ya. Atau buka Al-Quran langsung, oh ini namanya, siapa namanya, ini nih, apa, Fi Nari Jahannam. Ini masuk ke dalam wal bara, ya, dalam masalah itu. Antum siap, kenapa? Karena anta ma'aman ahab. Rasulullah SAW mengatakan demikian, engkau akan dibangkitkan dengan siapa yang engkau cintai. Lalu bagaimana dengan kita taat kepada pemimpin yang banyak maksiat? Apakah kita tidak takut nanti tidak akan dibangkitkan dengan dia? Bagaimana jawabannya? Kita kan diperintahkan untuk taat kepada pemimpin dalam hal-hal yang ma'ruf, walaupun dia ahli maksiat, selama dia muslim dan sholat, ya, kita wajib taat. Kemudian akan tanya, apakah tidak takut kita akan dibangkitkan dari mereka? Takut tidak? Jawaban kita, bahwa taat tidak mesti cinta. Kenapa? Karena taat kita ini, karena kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, bukan cinta kepada yang kita taati. Ya? Karena kita cinta kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, asmi' wa'ati', dengarkan dan taati, walaupun dipukuli punggungmu, walaupun diambil hartamu, tetap harus taat. Taatnya bukan karena cinta kepada yang mukuli kita, bukan cinta karena kedoliman dia, tapi karena cinta kepada perintah Rasulullah SAW. Jangan dicampur adukan. Makanya kita nanti dibangkitkan dengan siapa? Ya dengan kita cintai, insya Allah, ya, siapa? Rasulullah SAW, bukan dengan yang menzalimi kita. Ya, seperti itu. Ini orang suka salah kaprah, terutama orang-orang yang pikirannya pikiran takfiri, khawarij. Sering mengatakan bahwasanya kita taat. Ya, saya sering dituduh. Ketika apa mengatakan taatlah dalam hal ma'ruf, sebutnya saya penjilat. Yang saya bingungkan, yang PNS dia, yang itu penjilat saya. Nah, saya mau menjilat dari mana? Saya PNS saja bukan. Harusnya bisa menjilat siapa? PNS lah. Nah, PNS menurut saya yang apa namanya, yang pejabat kok jadi penjilat. Pejabat itu pengangguran Jawa Barat, ya. Menjilat dari mana? Yang saya bisa jilat adalah es krim cuman. Ya. Tidak ada hubungannya. Tapi kalau sepertinya sudah memerintahkan kepada hal yang tidak benar, maka kita pun tidak mentaati, walaupun tetap dengan cara-cara yang tidak frontal, ya. Contohnya bahwasanya apa namanya itu? Contohnya apa, ya, yang tidak baik? PNS contohnya tidak boleh punya istri lebih dari satu. Akali saja kalau memang sanggup. Kenapa? Karena itu aturan yang tidak sesuai dengan syariat. Ya, contohnya seperti itu. Ya. Tapi kalau yang sesuai syariat, yaitu kita walanya bukan kepada pemimpin tersebut, wala kita kepada Allah dan Rasulnya. Karena apa? Kita taat selama itu adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita ingkar kalau itu mengingkari Allah dan Rasulnya. Baik, untuk pembahasan di situ kita cukupkan karena nanti untuk insya Allah kita akan masuk pada pembahasan baru, yaitu Al-Hanifiyah Millatu Ibrahim fi At-Tauhid, tentang masalah Al-Hanifiyah. Baik, ikhwan akhwat rahimah Allah SWT, kalau ada yang bertanya silakan. Jangan susah-susah ya. Insya Allah kalau saya bisa menjawab akan saya jawab, kalau tidak saya akan cari jawabannya semampu saya. Wallahu a'lam. Ada yang mau bertanya atau mau ditanya? Kau yang di atas bagaimana? Pakai kepala kapalan? Silakan, ada waktu 5 sampai 10 menit. Ya, yes, fadhal. Kalau orang yang salatnya cuma salat Id aja, tapi dia tahu sebenarnya salat itu wajib, apakah bisa dibilang dia itu bukan muslim? Tahu dari mana dia salatin saja? Misalnya, itu untuk mengatakan dia itu kafir atau tidak harus iqamatul hujjah dulu, ya. Walaupun para ulama menyebutkan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu, para ulama berbeda pendapat antara fasik dengan kafir. Walaupun sebagian ulama itu mengatakan itu kafir. Makanya dalam pembagian zakat, orang yang tidak pernah sholat, sebagian besar ulama mengatakan tidak berhak menerima zakat. Kenapa? Karena zakat khusus untuk muslim. Sedangkan orang yang tidak sholat itu sudah dalam beberapa hari sih dihukumi sebagai kafir. Ya. Kenapa sholat Id? Id itu kan sholat wajib. Justru, ya, walaupun memang sebagian ulama mengatakan bahwasanya wajib, ya, seperti Ibnu Taimiyah mengatakan sholat itu wajib. Ya. Tapi kalau kita melihat mayoritas ulama mengatakan adalah sholat Id itu adalah sunnah muakkadah. Justru kalau sepertinya orang yang tidak sholat Id dan tetap sholat wajib, itu yang tidak masalah. Yang masalah ada cuma sholat ini sholat sunnah. Ya. Sama dengan begini, sholat ba'diyah maghrib, tapi sholat maghribnya tidak. Kira-kira gimana tuh? Pas sholat maghrib dia tinggalkan. Pas selesai sholat maghrib langsung dia sholat ba'diyah, Allahu Akbar, dua rakaat. Ya. Lucunya tidak lucu sebenarnya. Ya. Dan itu banyak terjadi di antara kita. Ya. Ada orang tidak puasa, puasa Ramadan tidak, tapi pas puasa buat melet seseorang, buat tipu kebal, puasa dia. Ya. Puasa 3 hari lah, 4 hari, 40 hari. Tapi pas puasa Ramadan tidak. Itu banyak terjadi kita. Kenapa? Karena masih banyak kebodohan, dan itu tugas kita semua. Wallahu a'lam. Ada lagi? Fadol. Saya pengen nanya, kenapa tiga pokok bahasa ini oleh penulisnya sendiri itu dianggap sebagai tiga ajaran pokok yang harus kita ajari seperti mana? Kan kita bukan misalnya belajar agama. Ya. Bagus. Ya, pertanyaannya bagus. Minggu kemarin hadir tidak? Hadir? Lupa mungkin ya. Saya tanya balik. Ketika kita dikubur, yang ditanyakan apa? Penting tidak itu? Nah, yang tiga itu adalah itu. Ya. Kita siapapun jabatannya, ya. Siapapun orangnya, apa jabatannya, gelarnya segala macam, itu semuanya tidak berguna. Saya nanti di alam kubur tidak akan ditanya bagaimana kaidah fikih ini, usul fikihnya bagaimana, ya, nahwunya bagaimana, sorof bagaimana. Tapi tanya tentang itu, antum semuanya tidak akan ditanya tentang Pitagoras, tentang algoritma segala macam, tidak akan. Ya. Tapi tanya adalah apa? Man rabbuk? Wa man nabiyyuk? Wa man dinuk? Siapa Tuhanmu? Apa agamamu dan siapa nabimu? Ya, itu yang akan ditanya. Tapi kemudian ada yang buat bid'ah, ditanya siapa teman-temanmu? Entah dari mana itu dalilnya. Ya. Itu wallahu alam ya, seorang suka mengada-ngada sekarang ini. Ya. Makanya umat Islam mundur, kenapa? karena suka berinovasi dalam agama. Ya, yang tidak ada dalam agama dibuat-buat baru. Ya. Tahlil contohnya. Tahlil itu disyariatkan. Jadi tahlilan. Tahlilan boleh tidak? Boleh dari tanda kutip. Ya, yaitu apa? Tahlilan sendiri, tidak berjamaah, tidak satu, tidak apa, tidak ditentukan berapa, kapanpun, dimanapun. Ya itu boleh. Antum sambil naik motor contohnya kan, daripada bersenandung tidak-tidak ya. Lebih baik kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil masak mie ya, karena anak-anak kosan biasa masak mie ya. Nah, itu baca la ilaha illallah, silakan saja. Begitu. Tapi jangan kemudian, dulu pernah di Jogja tahun 90-an itu ada tahlil, seni tahlil. Ya. Ada yang vokal utama, ada backing vokal. Coba bayangkan, ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha subhanallah. Itu suatu apa namanya? Satu kebodohan kita. Saya tidak akan makan mereka. Kita, kenapa? Karena mereka adalah kita. Kita umat Islam satu tubuh. Kita membiarkan mereka bodoh, maka kita pun bodoh. Ya, wallahu a'lam. Ada pertanyaan tentang dalil dari Imam Bukhari mengenai wajibnya berilmu dan berucap sebelum berucap dan beramal. Kurang mengerti relevansi dari surat Muhammad ayat 19 yaitu fa'alam annahu la ilaha illallah. Oh, baik. Kenapa dalilnya adalah fa'alam annahu la ilaha illallah? Mengucapkan la ilaha illallah itu adalah perkataan. Ya. Mengucapkan la ilaha illallah adalah sebuah perkataan. Sebelum kita mengucapkan la ilaha illallah, Allah mengatakan fa'alam. Ketahuilah, dapatkanlah ilmunya. Maka kita diperintahkan untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu sebelum mengucapkan la ilaha illallah. Itu dalam segi ucapan. Bagaimana segi amal? Dalam amalnya kan la ilaha illallah bukan sekedar ucapan, tapi memerlukan konsekuensi-konsekuensi seperti keyakinan tanpa keraguan. Ya, itu adalah amalan. Bagaimana kita mengamalkan itu kalau tanpa ilmu? Makanya Allah mengatakan fa'lam, berilmulah sebelum engkau melaksanakan la ilallah, sebelum mengucapkan la ilallah, dan sebelum mengamalkan dari konsekuensi la ilaha illallah. Jangan sampai la ilaha illallah itu hanya sekedar apa? Sekedar ucapan bibir tanpa diyakini, tanpa diamalkan. Itu relevansinya di situ. Ya, bahwa apa? Bahwa untuk la ilaha illallah saja kita harus berilmu. Apalagi lebih dari itu. Apalagi dalam sholat, dalam berzakat, berpuasa, dalam haji, dalam semua tindakan kita. Kalau kita lihat, ya, kita perhatikan orang-orang yang masuk Islam itu rata-rata orang yang belajar, betul tidak? Mereka belajar, penasaran, cari kelemahan Islam, yang dapatnya malah hidayah. Ya. Itu sesuai dengan ayat ini. Bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah pasti dengan ilmu. Kalau mengucapkan la ilaha illallah hanya karena ingin menikahi perempuan, itu nanti kesananya pasti tidak akan kuat. Ya. Akan goyah, akan balik lagi. Tapi sebaliknya orang yang keluar dari Islam pasti karena bodoh. Bodoh tentang la ilaha illallah ini. Pernah tidak? Ya, walaupun ada mungkin jarang sekali ya. Seorang ulama besar, seorang kiai kemudian mengumumkan saya keluar dari Islam, ada tidak? Antum pernah mendengar tidak? Ya. Tak pernah. Kalaupun ada mungkin sangat jarang, 2 juta satu mungkin. Ya. Mantan ustadz jadi murtad. Mantan kiai, mantan ajengan jadi ustaz, enggak pernah terjadi. Tapi sebaliknya bagaimana kalau mantan pendeta jadi mualaf, jadi ustaz? Banyak. Kenapa? Karena mereka belajar. Karena sungguhnya siapapun yang mempelajari Islam dan hatinya bersih, ya, hatinya bersih ingin mencari kebenaran, dia pasti akan masuk ke dalamnya. Tapi kalau hatinya sombong, karena tidak ada yang apa namanya menghalangi orang masuk Islam kecuali sombong. Apa itu sombong? Batarul haqqu wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ya. Di lubuk hati mereka yang pelajari Islam semuanya, mereka tahu Islam itu benar. Ya, bahkan contohnya lah, saya ada sedikit keyakinan bahwa si R7 itu sudah tahu Islam itu benar. Lihat dari tindakan-tindakannya, cuman masih ada keeper dalam hatinya untuk masuk. Ya, dan itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang kafir Quraisy sendiri, mereka kafir itu bukan ingkar, tapi juhud, menutupi. Dan kalaupun mengingkari, ya, kalaupun mengingkari, karena mereka tahu itu benar, tapi mereka ingkar. Bukan tidak tahu, ya, bukan tidak tahu, tapi mereka tahu dan mengingkari. Karena orang tidak akan mengingkari yang tidak diketahui, kan? Mereka tahu itu benar, tapi kiber, ya. Dan kiber itu adalah penyakit yang ditularkan oleh siapa? Iblis. Kiber adalah sumber segala kerusakan, sumber segala malapetaka. Maka marilah kita jauhkan diri kita dari sifat kiber tersebut, ya, meremehkan manusia, menolak kebenaran. Walaupun, nah ini ya, tolong perhatikan, walaupun kita belum bisa melaksanakan satu ketaatan, tapi jangan meremehkan ketaatan tersebut. Contohnya antum tahu bahwa saya menaikkan celana di atas mata kaki, itulah yang benar. Kalau antum belum sanggup untuk melaksanakan, maka jangan menghina mereka yang sudah melaksanakan. Kenapa? Karena menghina melaksanakan itu dosanya jauh lebih besar daripada tidak melaksanakan itu sendiri. Tidak melaksanakan, oke, okay, itu dosa. Tapi menghina, itu terkena ancaman Allah Subhanahu wa taala. Qul abillahi wa rasulihi ayati kuntum tastahzi'un. Apakah dengan ayat dengan Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kalian mengolok-olok, kalian menghina? Dosanya lebih besar daripada kita tidak melaksanakan. Antum belum sanggup untuk apa, memanjangkan jangkut contohnya. Bukan karena tidak punya, ya. Kalau karena tidak punya itu lain masalah, tak perlu ditarik-tarik. Tapi belum sanggup dengan berbagai alasan pribadi yang tahu hanya di antum dan Allah Subhanahu wa taala saja. Maka jangan kemudian ketemu orang yang berjenggot mengatakan akar rambut katanya, mbek katanya, ya, jangan, karena dosanya jauh lebih besar. Baik, ikhwan akhwat rahimah Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan kajian kita pada sore hari ini. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kesalahan datangnya dari saya dan dari syaitan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqomah di jalan sunnah ini. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.